Dari mana datang rasa kasih sayang? Dari mata ke hati lalu dikenal, karena putih menjadi bercerai mati batasnya di dunia sayang. Di akhirat kita berjumpa pula. Mengapa hati selalu rindu dendam? Karena kekasih tak jumpa seharian, tidur tak nyenyak wajahmu terbayang sayang. Air thank you.